Luas laut biru, aku bebas tanpa rindu. Burung camar bernyanyi, menyuruhku kembali pada gadis yang ku tinggal pergi. Tuk kesekian kali.